Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-ma'na al-ijmali min hadainil hadithain. Awjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri ala jami'il muslimin. Alladhi tafdhulu as-shadaqah an qutihim fi dhalika al-yawm. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewajibkan sedekah yang dijuluki dengan sedekatul fitri ala jami'il muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. Yang diutamakan sedekah tersebut adalah dengan qutihim. Kama qulna, qut ay makanan pokok. Fi dhalikal yawm. Kabiruhum wa saghiruhum, dakaruhum wa unsahum, hurruhum wa abduhum, wa yakhruju sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Dikeluarkan satu sa' dari tamr, satu sa' dari terigu. Falamma waradat ala al-Madinah al-Himtat as-Samra, labas, kita baca sekali lagi. Ketika datang ke Madinah, himpah gandum yang dijuluki dengan gandum Samra atau dari Samra di zaman Muawiyah, maka ketika beliau datang ke Madinah untuk haji, beliau berkata, aku melihat bahwa satu mud dari himpah jenis ini sama nilainya dengan dua mud dari yang selainnya. Yani lijudiha wa naf'iha. Adapun Sa'id al-Khudri tetap menyatakan, aku seperti apa yang pernah dikeluarkan di zaman Nabi. Berarti berapa? Satu sa', tidak membeda-bedakan. Sebagaimana di dalam jual beli dan barter juga tidak boleh membeda-bedakan. Bolehkah menukar satu sa' dengan dua sa' gandum dengan alasan yang ini lebih bagus daripada yang itu? Yajuz? Yajuz. Ya. Tidak boleh. Jual dulu yang satu, baru beli ini dua mud, silakan. Sehingga beliau mengatakan, adapun aku tetap seperti semula. Tapi ma yukhadh minal hadith, apa yang diambil dari hadith? Istafadna min hadal hadithi wujub zakat al-fitri wa huwa ijma'ul muslimin liqawlihi farada. Bahwasanya faedah pertama, wajibnya zakat fitrah, dikenal di Indonesia dengan kalimat zakat fitrah, dan itu ijma', kesepakatan seluruh para ulama, karena ucapan dalam hadis farada. Farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan. Nah, yakni hadis yang pertama dari Abdullah ibn Umar, farada an-nabiyyu sadaqat al-fitri. Wa ma'na far awjaba, yani farada ay awjaba. Thaniyan ay al-fa'idah al-thaniyah an takhruja, afwan, an tukhraja an kulli muslimin, dikeluarkan zakat an kulli muslimin, dari setiap muslim. Hitungannya per kepala. Saghirihim au kabirihim, zakarihim au unthahum, hur au abad. Yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Ada lagi? Aqil wa ghair aqil. Nah, para ulama menyatakan seperti itu. Hanya saja, kalau yang ghairu aqil tentunya tidak mukallaf, tidak terkena beban syariat, karena ghairu aqil, majnun misalnya, atau kelainan mental. Tetapi bagi mereka yang tidak mukallaf, seperti anak kecil atau orang yang tidak aqil, kelainan mental, idiot atau gila, maka wali yang bertanggung jawab, walinya yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan anhum zakat al-fitri, untuk mengeluarkan atas nama mereka zakat fitrah. Ini yang kedua. Salisan, anaha la tajib anil janin. Yang ketiga, istafadna min hadainil hadithain, qala Syekh Abdullah Al-Bassam, tidak wajib anil janin. Mengapa? Karena disebutkan dengan kalimat yang jelas di sini, yaitu dakarin au unsa wal hurri wal mamluk. Sedangkan janin tidak dianggap manusia. Fahadha barakallahu fikum qawlun. Qawlun artinya apa? Salah satu pendapat. Adapun pendapat yang lain tetap dikeluarkan. Sebagaimana orang atau sebagaimana anak kecil harus dikeluarkan oleh walinya, demikian pula bahkan yang ghairu aqil, maka sama dengan itu janin. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, wasatun bainahuma bitafriq. Mengatakan tergantung. Kalau sudah ditiupkan ruh, berarti dia sudah manusia, walaupun masih di dalam janin. Kalau belum ditiupkan ruh, masih belum bisa disebut manusia. Kapan ditiupkan ruh? Pada 40 hari yang ketiga. Karena dikatakan tadinya nutfah arba'ina yauman, kemudian menjadi segumpal darah arba'ina yauman, kemudian menjadi segumpal daging arba'ina yauman, thumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh. Berarti hari yang ke-120 atau setelah 120 hari sudah ditiupkan ruh. Berapa bulan 120 hari? 4 bulan. Nah, 4 bulan ke atas. Kalau sudah lewat 4 bulan, berarti sudah janin di kandungan sudah bernyawa. Barakallahu fikum ala kulli hal. Maka dikatakan wastahabba katsirun minal ulama'i ikhrajuha anhu. Para ulama, kebanyakan mereka istahabba, menganjurkan, istahabbu ikhrajaha, menganjurkan untuk mengeluarkan an janin, anhu. Faqad warada an sahabah, telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, annahu kana yu'jibuhum ikhrajuha anil hamli. Diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka, yu'jibuhum, mengagumkan mereka, dan mereka menyukai, ikhrajuha anil hamli, mereka suka untuk mengeluarkannya dari janin. Atau terjemahan lebih tepatnya, untuk janin. Wa kana Utsman yukhrijuha anil hamli aidha. Demikian pula Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkannya untuk janinnya zakat fitrah. Baik. Berarti qaulul asy-syarih wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam menyatakan la tajib alal janin. Tapi kemudian menyatakan bahwa beberapa ulama menganjurkan, bahkan beberapa sahabat menyatakan bahwa mereka mengeluarkan zakatnya untuk janin atau an janin. Atau apa terjemahannya an? An janin. Mengeluarkan zakatnya dari janin salah. Mengeluarkan janannya untuk janin, jadi janin yang dikasih. Had tarjibuha. Apa yang tepat? Mewakili janin. Taib, itulah sebabnya lebih baik kita memakai istilah bahasa Arab. Ikhrajuha anil janin. Dikeluarkannya an janin. Barakallahu fikum. Yang keempat, zahirul hadith tahdidul ikhraj minal asya'il madkurah. Yang tampak dari hadis ini, adanya batasan untuk meluarkan zakat dari perkara-perkara atau dari apa-apa yang tersebut. Apa yang tersebut dalam hadis? Sa'an min tamr wa sa'an min sya'ir. Di hadis kedua, sa'an min ta'amin wa sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min aqd aw sa'an min zabib. Baik. Zahirnya hanya apa yang disebut di dalam hadis. Itu zahirnya. Wal masyhur min madhhab al-Imam Ahmad, yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad, annahu la yujzi'u ghaira hadhihi al-asya'. Mereka dari madhab Hanabilah menganggap tidak sah kecuali dari apa yang sudah disebut. Ma'a wujudi syai'in minha, bersama adanya sesuatu yang disebut. Maksudnya kalau tidak ada, itu lain perkara. Bersama adanya sesuatu tadi yang disebut, maka keluarkan dari apa yang sudah disebut dalam hadis. Silakan dengan syair, silakan dengan tamr, korma, silakan dengan zabib, silakan dengan keju, silakan dengan ini barakallahu fikum. Kalau ada perkara-perkara tersebut, maka jangan keluar dari situ. Ini pendapat Imam Ahmad. Berarti enggak boleh zakat fitrah pakai beras. Enggak disebut di sini al-aruz. Baik. Hadza qaulun, ini salah satu pendapat. Wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jawazu ikhrajiha min quti baladih. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun beliau dari madhab Hambali, pengikut Imam Ahmad rahimahullah, tapi beliau lebih memilih pendapat yang menyatakan bolehnya mengeluarkan dari selain yang disebut selama itu adalah qut baladihi. Qut baladihi, makanan pokok negerinya. Seperti di Indonesia dengan al-aruz. Berarti dengan pendapat Syekhul Islam rahimahullah, boleh mengeluarkan dengan beras, karena itu makanan pokok di negeri ini. Walau qudira 'ala al-ansafil madkurah, walau qadira 'ala al-asnafil madkurah, walaupun dia mampu untuk mendatangkan kismis, keju, gandum, terigu, apalagi, walaupun bisa mendatangkan perkara-perkara yang disebut tadi, al-madkurah yang sudah disebut, tetap boleh mengeluarkan dari qut baladihi. Wa huwa riwayatun anil imami Ahmad wa qul aktsaril ulama. Bahkan itu salah satu pendapat dari Imam Ahmad sendiri. Berarti Imam Ahmad rahimahullah pernah berpendapat dengan tauqifiyah, pokoknya apa yang disebut dalam hadis saja yang boleh. Pernah juga berpendapat boleh kalau itu adalah makanan pokok di negerinya. Baik. Wa afdalu hadhihi al-asnaf wa ghayriha min anwa' al-at'imah anfa'uha lil-mutasaddiq 'alayh aw lil-mutasaddaq 'alayh. Yang paling afdal dari jenis-jenis tadi dan lainnya, dari macam-macam makanan yang disebutkan dalam hadis maupun dari qut baladi, yang paling baik adalah anfa'uha, yang paling bermanfaat untuk orang yang diberi sedekah. Makanya mutasaddaq, yang diberi sedekah. Anfa'uha lil mutasaddaq alaih, yang paling bermanfaat untuk yang diberi. Baik. Berarti bukan yang paling mahal. Keju lebih mahal. Kismis lebih mahal. Tetapi kalau kita berikan kismis dengan kita berikan beras, mana yang anfa'uhum, mana yang lebih bermanfaat? Mereka lebih mencari beras. Barakallahu fikum. Lianahu alladhi yahsul bihil ighna. Karena dengan perkara yang paling bermanfaat, paling dibutuhkan oleh mereka, maka tentunya yahsul bihil ighna al-matlub, akan didapatkan kecukupan yang diinginkan. Fidzalikal yaum. Kalau ada korma, ada kismis, enggak ada beras. Hari raya ngelamun dia. Enggak bisa makan, enggak bisa sarapan, enggak bisa makan siang. Ya. Karena yang dicari beras. Itu makanan pokoknya. Wahai kata, berarti mal afdal min hadhil asya anfa'uhum lil mutasaddaq. Yang paling dibutuhkan, yang paling bermanfaat buat yang diberi sedekah. Tapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, dan bahkan disebutkan wa qawlu aktsaril ulama, itu pendapat kebanyakan para ulama, boleh pakai bahan makan pokok negerinya. Qiyasan au nassan. Beberapa madhab seperti madhab Syafi'i dan lainnya, mereka menyatakan boleh dengan qut baladihi qiyasan. Karena qiyas. Mengkiaskan pada gandum dari bentuknya, pohonnya sama, modelnya juga sama, dan juga sama-sama bahan makan pokok. Baik. Tetapi yang lain, bahkan kalau enggak salah Syekhul Islam sendiri menyatakan dengan kalimat boleh dengan qutu baladihi bukan qiyasan, tetapi nassan sharihan. Yaitu dengan hadis yang menyatakan qutu yaumihi. Qut artinya bahan makan pokok, walaupun kadang-kadang qut diterjemahkan gandum. Naam, mereka menerjemahkan gandum karena memang bahan makan pokok mereka adalah gandum. Tetapi qut sendiri secara lughah maknanya adalah bahan makan pokok. Sehingga kita berpendapat bahwa boleh pakai qutu baladihi, bahan makan pokok negerinya, nassan, karena dalilnya menyatakan qut. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, bagi mereka para fuqaha yang berpendapat bolehnya qiyas bisyurutiha, bolehnya qiyas bisyurutihi, maka enggak ada masalah mau dengan nassan atau dengan qiyasan, karena memang mereka membolehkan qiyas dengan syarat-syaratnya. Di antaranya mazhab beliau ini, Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa sumber pengambilan hukum pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan juga beberapa mazhab yang lain ada empat. Kitab, wa sunnah, wa ijma', wa qiyas. Kitab wa sunnah muttafaq alaihima bagi seluruh para ulama ahlu sunnah. Kemudian ijma' juga sepakat para ulama bahwa itu menjadi hujjah. Tinggal qiyas. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan la yusaru ilal qiyas illa li darurah. Kita tidak memakai qiyas kecuali jika terpaksa. Maksudnya terpaksa sudah tidak mendapatkan dalil dari kitab wala sunnah, tidak ada pula ijma', maka mengqiyaskan apa yang paling mirip. Mengqiyaskan dengan hukum apa yang paling mirip. Tentunya bisyurutihi, ada maqis alih, ada wajhu syabah. Dan pembahasannya di dalam kitab usul. Adapun bagi mereka yang berpendapat la qiyasa, enggak ada qiyas. Dalam agama tidak ada qiyas, enggak boleh qiyas-qiyasan. Harus nassan sharihan. Maka ketika mereka mengatakan bolehnya qutu baladihi, mereka menyatakan itu kan qiyas. Tidak, ini bukan qiyas. Disebutkan dalam salah satu riwayat qut, dan qut itu bahan makanan pokok. Maka kita memakai dalil, pakai hujjah. Barakallahu fikum. Wa minha, di antara faedah berikutnya, zahirul hadis tahdid ikhraj. Saya belum selesai, sedikit lagi. Nah, oh cukup ya. Taib al-khamis, zahiru hadis Abi Sa'id, tampak dalam hadis Abi Sa'id ini, annal wajib sa'. Yang wajib adalah sa'. Sawa'un akana minal himtah au min ghairiha. Sama juga min al-hintat as-samra au min ghairiha. Tetap satu sa'. Wa hadha huwa madhhab Malik rahimahullah wa madhhab Syafi'i wa madhhab Imam Ahmad wa Imam Syafi'i wa Imam Malik wal jumhur, dan juga jumhur para ulama, kebanyakan para ulama semuanya menyatakan bahwa yang wajib satu sa', walaupun hintahnya dari jenis samra, walaupun keju kan lebih mahal saat ini, tetap satu sa'. Walaupun kisis, walaupun korma, kalau kormanya yang terbaik, korma yang paling mahalnya, sa'. Bighairi tafriq. Hadha madhab jumhur al-ulama wal madahib al-thalatha Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad wa madahibahum. Wa dhahaba Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah An-Nu'man ila annahu yujzi min al-himtah nisfa sa'. Beliau berpendapat dibolehkan dan sah untuk mengeluarkan setengah sa' kalau jenisnya himtah. Himtah sudah sebutkan tadi, jenis gandum yang besar, bagus. Benar. Wa Ibnu Qayyim yamilu fil huda ila taqwiyati adillatihi. Dan Ibnu Qayyim cenderung, yamil artinya cenderung, kepada pendapat ini di dalam Al-Huda, yakni kitab Zadul Ma'ad. Ila taqwiyati adillatihi, beliau cenderung memperkuat atau menguatkan dalil-dalilnya. Wa ikhtara hadha al-qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga memilih pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala huwa qiyasu qawli Ahmad fil kaffarat. Sesungguhnya ini mirip serupa dengan pendapat Imam Ahmad dalam masalah kafarat. Dalam masalah kafarat yang harusnya memberikan sekian sa', tetapi kalau ternyata ada yang nilainya dua kali lipat, boleh separuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Tetapi kita tidak bicara yang rajih, tapi bicara yang aslam. Yang aslam kama qala fil haji wa wasa'un min tamr wa sa'un min aqt wa sa'un min madha. Naam. Hadhihi al-ashya' dzakarha Rasulullah SAW fi hadzal hadits nassan sariha sa' sa' sa'. Fa hadha aslam madhhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur. Makanya kata Syekh Abdullah Al-Bassam, qultu, saya katakan, wal ahwab al madhhab al awwal, lebih selamat madhab yang pertama. Ini barakallahu fikum bukti kalau mereka para ulama, walaupun ada kalimat di belakangnya Hambali, Imam Fulan ibn Fulan al-Hambali, bukan berarti mereka taklid dengan mazhab Hambali. Dan mereka tidak terus, pokoknya saya harus ikut Syekhul Islam, pokoknya harus ikut Ibnu Qayyim. Tak mesti. Kalau bicara terjih, ya harus melihat dalil-dalilnya, mana yang lebih rajih. Kalau ternyata yang awal lebih selamat, maka kita kembali kepada madhabul jumhur, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya kita tetap satu sa', dan itu yang paling selamat. Barakallahu fikum. Kaidah berikutnya, as-sadisah. Wal afdal ikhrajuha fajra yaumil 'id. Yang paling afdal dikeluarkannya adalah fajra yaumil id, pada fajar di pagi hari hari raya. Qabla shalah, sebelum salat. Wa huwa qawlu fuqaha al madhahib al arba'ah, dan ini pendapat semua fuqaha dari mazhab yang empat. Dari mulai Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ajma'in wa ghafarallahu lahum wa liwalidihim. Fa in akhrajaha ba'da as-salati fa 'inda al-hanabilah yukrah yawm al-'id wa yuhram ba'dahu 'inda al-hanabilah. Kalau dikeluarkannya setelah salat Id, setelah salat Id, makruh kalau masih di dalam hari raya. Dan haram kalau sudah keluar hari raya. Wa 'inda ghairihim min jamaahiril fuqaha, menurut pendapat Hanabilah dan juga pendapat jumhur para fuqaha. Nadharan ila al-hikmah, mereka melihat hikmahnya. Melihat hikmahnya. Karena hikmahnya adalah ighna'ul muslimin yaumul 'id. Hikmahnya adalah membikin kaum muslimin di hari raya dalam keadaan cukup. Aturannya sebelum salat. Baik. Kalau ternyata setelah salat makruh, kalau itu masih hari raya. Mengapa? Mereka masih sempat untuk menggunakannya di hari Id, berarti hikmah masih ada. Tetapi kalau sudah keluar dari hari raya, apa hikmahnya? Dahabatul hikmah. Hilang hikmahnya. Mereka semua tersenyum kecuali satu orang tadi belum dapat kenapa apa dan enggak bisa apa-apa. Tidak memiliki hatta qut yaumihi. Bahkan makan pokoknya dia enggak punya. Maka kaum muslimin berarti mendolimi orang tersebut. Besoknya setelah hari raya baru dikasih. Haram. Barakallahu fikum. Sehingga mereka para fuqaha bi fiqhihim, dengan fiqih mereka, pandangan mereka melihat aturannya sebelum salat itu sepakat. Semua para fuqaha al-madahib. Tetapi kalau terlambat setelah sholat baru diberikan, tetapi masih hari raya, masih mendapatkan hikmahnya. Sehingga makruh. Hanya yukrah. Tetapi kalau sudah keluar dari hari Id, sudah haram. Wa inda ibn Hazm tahrimu ta'khiriha anis salati lima rawal Bukhari. Tetapi Ibn Hazm berpendapat, yani inda Ibn Hazm, menurut Ibn Hazm, haramnya menunda mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat walaupun masih hari raya. Dengan riwayat, dengan hadis dalam Bukhari, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan diperintahkan dengannya, dengan zakat fitrah, antu adda, hendaklah ditunaikan, qabla khurujin nas, sebelum keluarnya manusia menuju salat. Baik. Perlu catatan dulu bahwa Ibnu Hazm dalam sekian banyak pendapat fiqihnya seperti Daud al-Zahiri. Ya, ini termasuk madhabnya madhab Zahiriyah. Tetapi jangan salah dulu, jangan salah sangka dan jangan menolak mentah-mentah. Zahir dari nusus, zahir dari ayat dan hadis itu memang yang pertama. Artinya ahlus sunnah pun memakai yang zahir. Tetapi kalau ada dalil lain atau ada ta'lil yang lain yang mengeluarkan dari zahirnya, ahlus sunnah atau para ulama secara umum ahlus sunnah membolehkan untuk keluar dari zahir. Tidak kaku seperti Daud al-Zahiri atau Ibn Hazm. Baik, kembali kepada rahimahumullah wa ghafarallahu lahumah, kedua-duanya alim minal ulama, dan kitabnya dibaca oleh para ulama. Baik, kembali kepada kitab. Dalil pertama dalam Bukhari memerintahkan untuk dikeluarkan zakat fitrah sebelum mereka keluar menuju salat. Walima rawa, dan juga dengan apa yang diriwayatkan dari oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, faman addaha qabla shalah, maka siapa yang menunaikan qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun. Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka siapa yang mengeluarkannya setelah salat, maka itu hanya sedekah biasa. Jadi sedekah sebagaimana kita sedekah di setiap harinya. Wal haqqa ana Aba Muhammad as'aduhum bi isabati ad-dalil wal qaul bihi. Tetapi kali ini wal haqqu, yang benar adalah pada Aba Muhammad as'aduhum bi isabah. Dia yang paling berbahagia mencocoki kebenaran dan mencocoki dalil dan pendapatnya. Di bukti berikutnya, bahwa Syekh Abdul Al-Bassam, walaupun beliau dari madhab Hanabilah atau dari didikan mereka, tetapi ketika ada yang rajih berbeda dengan pendapat Imam Ahmad, beliau memilih yang rajih. Lihat yang awal tadi, yang menyatakan kalau ba'da shalah boleh tapi makruh selama itu masih hari raya. Nadharan ila madha kama qulna, nadharan ila hikmah. Dan kebanyakan fuqaha sering melihat illat, sering melihat illat, dan mereka punya kaidah al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama illatnya, adanya dan tidak adanya. Wujudul illah wujudul hukum, wa adamul illah adamul hukum. Tapi sekarang illatnya apa? Ighna'ul muslimin fil Id. Mereka melihat bahwa ketika diberikan ba'da shalah, ighna'uhum fil Id masih dapat. Tapi sebaiknya tetap sebelum salat. Tapi illatnya masih didapat, yaitu kegembiraan mereka, kecukupan mereka di hari Id. Barakallahu fikum. Kemudian ternyata Ibnu Hazm Aba Muhammad menyatakan bahwasanya tidak boleh menundanya, haram menunda setelah salat. Mengapa? Karena Nabi memerintahkan untuk menunaikannya sebelum khurujin nasis salat, dan itu hadis sahih Bukhari dan hadis dalam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Menyatakan siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itulah zakat yang makbulah, dan siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka itu sedekah biasa. Berarti dia belum zakat. Dan siapa yang tidak bayar zakat, haram, bukan makruh. Idan ma huwa rajih atsani. Barakallahu fikum. Wal haqqa ana Aba Muhammad as'aduhum bi isabati ad-dalil wal qawl bihi. As-sabi'ah. Tanggung. واصل ناخذ درس التوحيد السابعة وهل يجوز تقديمها قبل ليلة العيد. Sekarang sebaliknya, bolehkah, karena perintahnya menunaikan sebelum salat. Sebelum salat itu bisa di fajar hari raya, bisa malamnya, bisa dini hari, bisa hari sebelumnya, bisa dua hari sebelumnya, dan seterusnya. Itu semua sebelum mereka keluar untuk salat. Berarti bolehkah takdimuha qabla lailatul Id? Bolehkah didahulukan sebelum malam hari raya? Dhahab Abu Hanifah ila jawazi taqdimiha li hawlin aw hawlaini qiyasan ala zakatil mal. sebutkan yang paling unik dulu. Adapun Abu Hanifah berpendapat bolehnya didahulukan satu haul bahkan dua haul sebagaimana dikiaskan dengan zakat harta. Masih ingat zakat harta? Naam, Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Ibn Abbas, Abbasnya. Beliau dikatakan amma Abbas, dia sudah membayarkannya pada tahun sebelumnya. Berarti didahulukan. Ya. Tapi apa? Qiyasan. Wa dhahaba Syafi'i ila jawazi taqdimiha min awal Ramadan. Tadi sampai tahun 2 tahun Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan untuk didahulukan di awal Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Wa dhahaba Malik ila annahu la yajuzu ta'jiluha mutlaqan. Imam Malik menyatakan tidak boleh didahulukan sama sekali. Malam Id saja. Mengapa? Karena malam Id itu sudah Id. Tetapi qabla shalah. Malam Id adalah sudah Id atau sudah tanggal 1 Syawal. Tetapi belum salat, berarti sesuai dengan hadis antukhraja qabla shalah. Barakallahu fikum. Tidak boleh ditundanya pada hari sebelumnya. Qassalati qabla waqtiha. Kata Imam Malik, siapa yang mendahulukannya berarti seperti salat sebelum waktunya. Bolehkah salat duhur sebelum waktu duhur? Tidak sah. Bolehkah salat maghrib sebelum terbenam matahari? Tidak sah. Demikian pula zakat fitrah untuk Idul Fitri. Maka berkaitan dengan Id. Belum masuk tanggal 1, ya belum boleh. Kapan masuknya tanggal 1? Sejak terlihatnya hilal dengan H bulan Syawal. Berarti maghrib terlihatnya. Saat itu masuk tanggal 1 Syawal. Berarti masuk waktu pembayaran zakat. Wa dhahaba al-Hanabilah ila jawazi ta'jiliha qabla al-Id bi yawmaini. Adapun Hanabilah berpendapat bolehnya mempercepat sehari atau dua hari saja. Lima rawal Bukhari, karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yawmaini. Yuridu bidzalika sahabah. Yang dimaksudkan dengannya adalah para sahabat. Perhatikan pendapat-pendapat masing-masing dan perhatikan wijhatun nazar pada masing-masingnya. Lihat alasan-alasannya. Abu Hanifah alasannya kias dengan zakat fitrah, dengan zakat mal. Zakat mal boleh didahulukan 2 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bolehnya didahulukan di awal bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah sebelum Id dan itu zakat fitrah kaitannya dengan fitr. Sebagaimana disebutkan di dalam mukaddimah bahwasanya zakat itu adalah kaitannya dengan fitrah pembersihan orang puasa. Puasa dan mengeluarkan zakat. Dua perkara ini dua-duanya membersihkan seseorang fitrah untuk menjadi fitrah kembali. Maka di Ramadan. Yang ketiga, Imam Malik mengkiaskannya dengan salat. Sebagaimana salat pada sebelum waktunya tidak diterima atau tidak sah, demikian pula zakat fitrah kalau sebelum waktunya tidak sah. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada hari raya sebelum salat. Adapun Hanabilah, apa alasannya? Alasannya adalah perbuatan para sahabat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan kanu. Dhamir mustatirun fihi taqdiruhum. Kemana kembalinya? Kepada para sahabat. Al-waw menunjukkan jamaah, wawul jamaah, yakni para sahabat. Mereka mengeluarkan sebelum hari raya sehari atau dua hari. Baik. Kenapa harus ikut mereka? Dalilnya banyak. sebagaimana pembahasan yang sering kita bahas dalam manhaj salaf. Kenapa kita harus mengikuti salaf? Karena salaf adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena salaf didoakan oleh Allah dalam Al-Quran, sabiqun al-awwalun, dan muhajirin al-ansar, walladzina taba'uhum bi'ihsan, radiyallahu anhum, waradu'an, Allah ridho pada mereka. Nabi juga menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka pahami hadis dengan pemahaman para sahabat. Ternyata para sahabat, yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini. Wa kadzalika ats-tsaniyah aw ta'lil ats-tsani. Tadi dalil, sekarang ta'lil. Nadharan ila madza? Ila hikmah. Kalau diberikan setahun sebelumnya seperti pendapatnya Abu Hanifah, jelas di hari raya belum tentu mereka masih punya. Akan habis satu tahun. Oh, dapat dua karung saya zakat fitrah. Alhamdulillah, gembira dia. Gembira, habis. Begitu datang hari raya, udah gak punya. Maka yukhaliful hikmah. Demikian pula di war Ramadan, demikian pula yang lainnya. Maka al-hikmah atau al-illah untuk ighna'ul muslimin fil Eid, jelas dengan hadis Bukhari tadi sangat sesuai. Sehari dan dua hari masih mereka memiliki untuk hari raya. Bahkan bisa mempersiapkannya sebelum hari raya. Biasanya hari rayanya besok, mereka masak-masaknya hari ini. Kalau belum ada berasnya, belum ada, mereka akan repot juga. Barakallahu fikum. Lakin hadhihi tsaniyah. Ini yang kedua. Adapun yang pertama, dalil. Yaitu ma rawa al-Bukhari min fi'lis sahaba. Walianahu la yasulul igna fi dhalikal yawm. Hadhihi tsaniyah. Bahwasanya la yasulul igna fi dhalikal yawm. Kalau terlalu jauh, tidak akan didapatkan igna di hari raya. Illa idza qaddamat lil faqiri bi nahwi yaumin aw yaumain. Kecuali kalau diberikannya sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya, niscaya akan didapatkan igna, kecukupan bagi kaum muslimin di hari raya. Li yu'idduha li yaumil 'id, agar mereka bisa persiapkan untuk hari raya. Wal yanahu idza akharaha ila qabil as-salah yakhsha aw yakhsha anna yajid sahibuha alladhi yastahiqquha fayafutu waqtuha al-matlub. Mengapa? Karena kalau ditunda sampai persis sebelum salat, kasihkan. Sedangkan sebelum salat kamu harus memberikannya dalam jumlah besar, karena istrinya banyak, anaknya banyak, maka yang dikeluarkan sekian banyaknya dan harus dibagikan pada banyak orang. Khawatir enggak cukup waktunya. Bangun fajar, salat fajar, kemudian diam pagi-pagi, belum sempat selesai sudah dikerjakan salat Id. Akhirnya fatahu waktu, akan hilang waktunya. Maka lihatlah bagaimana para sahabat memahaminya, dan itu fahmu as-salaf. Itu pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Fayafutu waktu hal matlub, akhirnya akan hilang karena tidak keburu, sempit waktunya. Walihadal i'tibarat, dengan gambaran-gambaran ini, as-sahihah, yang benar ini, fa inna syaykhana al-allamah Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala yara istihbaba taqdimiha biyaumin aw yaumain. Dengan gambaran-gambaran seperti ini, maka syekh kami, guru kami, yaitu Syekh Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, berpendapat dianjurkannya mengeluarkan zakat fitrah sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Kalau sempat sehari sebelumnya, wabihi wa ni'mah, maka itu lebih baik. Karena lebih dekat kepada Eid, lebih mewujudkan al-ighna fil Eid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.